Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah wa man awzaril ladzina yadhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. يقول الله تعالى مخبرا عن شدة التكذيب المشركين بآيات الله. الله سبحانه وتعالى berfirman mengabarkan tentang kerasnya permusuhan dan pendustaan orang-orang musyrikin terhadap ayat-ayat Allah. Ketika Allah turunkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, ketika ditanya mereka tentang Al-Qur'an, apakah yang Allah turunkan Rabb kalian untuk kalian, idza su'ilu 'anil Qur'an wal wahyi alladhi huwa akbaru ni'matin an'ama Allah biha 'alal 'ibad. Ketika mereka ditanya tentang Al-Quran dan wahyu, yang mana Al-Quran adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, famadza qawlukum bih, apa komentar kalian, hal tusyrikun, hal tashkuruna hadhihi ni'mah, apakah kalian bersyukur terhadap nikmat ini, wa ta'tarifuna biha, dan mengakui kenikmatan ini, am tukafirun wa tu'anidun, ataukah kalian mengkufuri nikmat dan justru malah menentang kenikmatan tersebut. Fayakunu jawabuhum akbah jawab wa asmijah, sehingga jawaban orang-orang musyrikin adalah jawaban yang paling buruk, yang paling jelek. Mereka menjawab asatirul awwalin, Al-Quran adalah lembaran-lembaran cerita dongeng belaka yang dibuat-buat oleh Muhammad. Na'udzubillah. Ay kadibun ikhtalaqahu Muhammadun ala Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan tentang Al-Quran adalah lembaran-lembaran yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma huwa illa qasasul awwalin, di dalamnya hanya cerita, lembaran-lembaran cerita orang-orang terdahulu, cerita dongeng. Allati yatanaqaluhan nas jailan ba'da jail, yang dinukilkan oleh manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Min hasidq wa min hal kadzib, di dalamnya ada kebenaran, ada juga kedustaan, kata mereka. Faqalu hadzal maqalah, mereka mengatakan dengan pendapat ini, orang-orang musyrikin kafir. Wa da'u asma'ahum ilaiha wa hamalu wazrahum wa wazr man qada lahum ila yaumil qiyamah, sehingga mereka menanggung dosa, termasuk orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat, karena syubhat ini, karena dosa ini, karena penentangan terhadap Al-Quran, kerasnya permusuhan mereka terhadap Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad bisa baca nulis enggak? Tidak. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana membuat Al-Quran, baca dan menulis saja enggak bisa. Ya. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Ya, Wama yang bagilah, tidak pantas baginya untuk belajar syair, asy'ar. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW disuruh baca oleh Jibril, Iqra ma ana biqari. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku enggak bisa baca. Kemudian ditambah Nabiul Ummi. Al-Ummi ma'ana la yaktub wa la yaqra. Nabiul Ummi itu nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana mau buat-buat Al-Qur'an, buat syair aja enggak bisa. Ya, sehingga ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa Al-Qur'an dibuat oleh Muhammad. Lalu dibuat bagaimana? Baca nulis saya enggak bisa, buat syair aja enggak bisa. Nabiul Ummi, nabi yang enggak bisa membaca dan menulis. Bagaimana membuat Al-Qur'an? Jauh sekali. Itulah kedustaan orang-orang musyrikin, dibuat-buat. Mereka akan menanggung syubhat ini sampai hari kiamat, menanggung dosanya. Umin auzari alladziina yudhillunahum bighairi ilmin. Dan mereka juga akan menanggung orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ada ilmu, muqallid yang tidak ada ilmu tapi ikut-ikutan, ditanggung dosanya oleh mereka. Wa min azharil muqallidin alladziina laa 'ilma 'indahum illaa maa da'awhum ilayhi wa yahmiluuna ithma maa da'awhum ilayhi wa amma alladziina ya'lamuun fa kullun mustaqilun bi jurmihi. Adapun orang yang mengetahui maka masing-masing dengan kejahatannya menanggung masing-masing. Karena 'arafa maa 'arafu. Mereka mengetahui apa yang mereka ketahui. Ala sya'ma yazirun, betapa buruknya apa yang mereka tanggung. Aibi sama hamilu minazur minal wazar wal muskil lizuhurihim, betapa jeleknya, betapa buruknya dosa yang mereka tanggung. Wazrihim wazir man adallu, dari dosa mereka, dosa yang mereka tanggung, dosa orang yang mereka sesatkan, mereka pasti menanggung itu semua. Ini kerasnya permusuhan orang-orang musyrikin terhadap Al-Qur'an waliyadzubillah. Bagaimana mau menulis, nulis saja enggak bisa, bagaimana membuat Al-Qur'an, membuat syair aja enggak bisa. Wa ma'allamnahu syi'ra, kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad SAW. Wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas. Nah baginya, nah sehingga ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang membuat-buat opini bahwasanya Nabi Muhammad SAW lah yang telah membuat-buat Al-Quran, dongeng belaka dan lain sebagainya. Ini merupakan permusuhan yang keras terhadap Al-Qur'an waliyadzubillah. Sama seperti fitnahnya Jahmiyah. Jahmiyah itu mengatakan apa? Al-Qur'an makhluk. Maksudnya apa? Al-Qur'an itu diciptakan. Lah maksudnya kalau sudah diciptakan bisa benar bisa salah, bisa diterima bisa tolak. Hadza kufur. Ya. Makanya para ulama sepakat mengkafirkan Jahmiyah. Karena pada hakikatnya Jahmiyah apa? Menolak Al-Qur'an. Ya, ini berbahaya. Sama ujung-ujungnya muaranya sama seperti orang-orang kafir musyrikin yang menolak Al-Qur'an, yang mengatakan Al-Qur'an adalah buatan Muhammad SAW. Dan ini permusuhan yang sangat sengit, ya. Kebencian mereka terhadap Al-Qur'an waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah.